disyukurkan karena kita bersyukur yang ditajari, yang diajari oleh ulama dan juga para penuntut ilmu yang banyak isinya ada berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum akal. InsyaAllah pada malam ini kita ada tempat untuk membicarakan 45 kitab ini yang dikarahkan oleh Imam Al-Sanani rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama daripada Sana'an, iaitu dari negeri Yaman, yang mana beliau menamakan syarah kitabnya ini dengan nama kitab Subulul Kalam. Dan insyaAllah kalau kita di kitabnya, kita akan lihat bahawa kitab Bulughul Maram ini adalah karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang masyhur di dalam bidang hadis. Bahkan dia adalah seorang amirul mu'minin di dalam ilmu hadis, seorang ulama yang ulung di dalam ilmu jarh wa ta'dil. Dia telah mengarang berbagai kitab di dalam ilmu hadis, dan mungkin tidak ada orang yang boleh kita namakan Al-Hafiz dan dijadikan sebagai rujukan daripada, selain daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Sehingga apabila disebutkan dalam kitab-kitab Al-Hafiz, maka orang akan tahu bahawa dia adalah, yang dimaksudkan adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi di dalam kitab ini, sebelum memulakan babnya dan hadis-hadisnya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada membuat ataupun memulakannya dengan satu mukadimah. Mukadimah untuk kitab introduction-nya. Jadi kalau kita baca mukadimah seperti kitab, kita akan faham akan maksud kitab ini, kenapa dia menulis kitab ini dan sebagainya. Dan itulah adat para ulama apabila mereka menulis kitab. Jadi mungkin bila disebutkan kitab ini sebagai kitab Bulughul Maram dalam menerangkan tentang dalil-dalil ahkam, apakah ia akan memuatkan semua hadis-hadis berkenaan dengan tip, berkenaan dengan hukum ahkam. Jadi kalau kita lihat dalam mukadimahnya, dia tidak memaksudkan demikian. Kalau dia masukkan semua kali hadis tentang hukum ahkam daripada kitab Thaharah sampai habis sekali, mungkin kitab Jinayat dan sebagainya, kitabnya akan mungkin dua atau tiga kali lagi besar. Banyak lagi hadis yang tidak dimasukkan di dalam kitabnya ini. Ini sebenarnya kalau kita baca mukadimahnya, hanya sebagai mukhtasar saja, satu ringkasan daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum ahkam yang datang daripada hadis Rasulullah SAW. Jadi dalam kitabnya, kalau perhatikan yang di dalam reket, saya tak tahu kan, saya tak bawa kitab bahasa Melayu ya, atau penterjemahan ya, ada reketnya, dan itulah asal kalimat daripada Ibn Hajar Al-Asqalani dari kitabnya Bulughul Maram. Jadi dia memulakan kitabnya dengan Alhamdulillah. Jadi itu adalah satu adat ulama memulakan sesuatu perkataan ataupun tulisan dengan Alhamdulillah, itu memuji dan mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah SWT yang khusus maupun yang umum. Jadi Alhamdulillah ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya, al-zahirah wal-batinah, yang zahir dan yang batin. Jadi nikmat-nikmat Allah SWT ada dua macam. Satu nikmat-nikmat yang zahir yang boleh kita nampak, yang boleh kita rasa, dan satu lagi adalah nikmat-nikmat Allah SWT yang tak boleh kita nampak, al-batinah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun di dalam Al-Quran Karim telah pun menerangkan kepada orang-orang yang beriman bahawa Allah SWT wa'asbara alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah dalam surah Luqman. Dan Allah SWT telah memberikan ke atas kamu nikmat-nikmatnya yang zahir, yang batin. Jadi memanglah Allah SWT kata kan, dia telah memberikan nikmat zahir batin, maka kita pujilah Allah SWT atas nikmat-nikmat zahir dan batin. Dan kemudian qadiman wa hadithan, nikmat-nikmat yang zahir dan batin ini dari dahulu dan yang sekarang. Jadi nikmat-nikmat Allah SWT ni dan Allah dipuji atasnya adalah atas nikmat-nikmat yang dahulu dan juga yang sekarang. Sebelum kita wujud, Allah SWT telah berikan nikmat atas kita. Kalau bukan atas kita, atas orang-orang sebelum kita, itu bapa-bapa kita juga lah nikmat atas kita. Maka wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT yang dahulu. Dari kata hadis dan yang baru, baru dapat nikmat daripada Allah SWT setiap hari, setiap detik kita dapat nikmat daripada Allah SWT. Maka pengarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani memuji Allah SWT atas nikmat-nikmatnya, hadiman hadisan yang dahulu dan yang sekarang. Kemudian wassalatu wassalam, dan salat yakni selawat dan assalam ala nabihi, atas nabinya. Jadi kita tak tafsirkan untuk selawat dan salam itu biasa kita dengar. Kalau kita tarahkan panjang lagi, yang penting wassalatu wassalam, selepas memuji Allah SWT dia datangkan dengan selawat dan salam atas nabinya, wa rasulihi, dan rasulnya Muhammad, atas rasulnya Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, alladhi nasahu fi nusrati dinihi, yang mana mereka itu berjalan di dalam memenangkan agama. Jadi selawat dan salam atas Muhammad, rasul dan nabi Allah SWT, dan juga pada para keluarganya, ahlihi, dan juga pada sahabat-sahabatnya, yang mana mereka ini berjalan, bergerak untuk memenangkan agama Allah SWT selepas nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata syarih, yakni kata Imam As-Sanani rahimahullah taala, yang memenangkan agamanya ini adalah sifat untuk para ahli keluarganya dan ashab. Dan as-sair, yang ini berjalan, ini maksud dekat sini adalah al-jid wal-ijtihad wal-nasr, iaitu bersungguh-sungguh dan berpenat lelah, ijtihad wal-nasr, dan dalam memenangkan agamanya. Dan memenangkan artinya adalah menolong, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat kepada para ahli keluarga Rasulullah SAW dan sahabat yang diberikan selawat dan salam. Sairan hasisan, satu perjalanan hasisan, yakni yang cepat. Jadi mereka membantu agama Allah SWT dengan sifat ini. Wa ala atba'ihim, dan juga selawat dan salam ini atas para pengikut mereka. Alladzina warasu ilmahum, mereka-mereka yang mewarisi ilmu mereka. Dan apakah ilmu para rasul dan rasul kita SAW, dan juga para ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya? Itu adalah ilmu kitab dan as-sunnah. Wal ulama'u warasatul anbiya, dan ulama itu adalah para pewaris nabi-nabi. Akrim bihim warizan wa mawruzan, alangkah mulianya pewarisnya dan yang diwariskan. Jadi itu adalah mukadimahnya. Amma ba', adapun setelah itu, fahadha muktasar, dan ini adalah ringkasan. Kitab ini adalah ringkasan. Yashtamilu ala usul al-adillah, yang merangkumi usul-usul, asas-asas daripada adillah. Adillah adalah plural untuk dalil-dalil. Dan dari mana? Al-adillah al-hadithiyah, yang merupakan dalil-dalil hadis. Jadi dalil-dalil Quran masuk tak ke dalam kitab ini? Dia pun tidak masuk. Jangankan kita baca dekat dalam kitab ni hanya dalil-dalil daripada hadis. Adapun dalil ke Quran tak masuk, dalil pada ijma' tak masuk, dan lain-lain lagi. Yang kita akan jumpa hanyalah hadis. Bukan maknanya hadis sajalah dalil, Quran juga dalil lah tentu sekali. Dan bukan Quran saja dalil, hadis juga dalil. Tapi kitab ini hanya fokus kepada hadis. Dan hadis yang macam mana, hadis hakam yang macam mana, yang merupakan asas usul bukan yang cabang kecil-kecil yang secara detail. Kata adalah asas. Kalau orang nak tahu tentang taharah, dan akan dapatlah daripada kitab itu. Kalau nak tahu tentang solat, insyaAllah akan dapatlah daripadanya, tak akan terlepas. Ataupun yang kecil-kecil tak masuk dalam kitab ini asalnya. Lil ahkam, untuk hukum-hukum. Dan hukum yang dimaksudkan sini adalah hukum ke atas seorang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dibebankan oleh Allah SWT beberapa bebanan. Dan kita semua dibebankan dengan bebanan-bebanan daripada Allah SWT dalam agama ini. Ada bebanan itu yang merupakan perintah. Dan perintah itu terbagi kepada dua macam. Yang satu adalah perintah yang wajib. Dan kalau kita tak laksanakan, kita akan mengundang dosa. Kita mendapatkan ancaman azab daripada Allah Subhanahu Wataala yang kita berdosa. Dan satu lagi perintah adalah perintah yang tidak wajib tetapi dia adalah sunnah. Kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau tidak laksanakan pun tak, tidak berdosa. Dan satu lagi kewajipan yang Allah Subhanahu Wataala bebankan kepada kita adalah larangan-larangan Allah. Iaitu larangan sama ada yang haram yang mana kita mesti tinggalkan. Kalau kita tidak tinggalkan juga kita berdosa. Dan juga larangan yang berbentuk makruh, tidak sampai kepada haram. Dan satu lagi yang kelima biasa disebutkan adalah yang harus, yang boleh kita lakukan. Tidak ada perintah wajib dan tidak ada larangan haram, berarti kita nak buat eh? Jadi itu adalah hukum sakrifi ya, hukum bebanan yang lima. Senang saja hukum. Pasal hukumnya ada jenis lain. Yang dimaksudkan di dalam kitab ini adalah hukum-hukum ini. Kemudian harartuhu, al-ahkam syar'iyyah daripada hukum-hukum syarak. Harartuhu, aku telah susun tahriran balighan, satu susunan yang baik sekali. Jadi dia yang menulis kitab ini, yang dia susun, dia puji sendiri karangannya. Tapi ini bukan nak angkat-angkat bakul. Sebab dia tahu apa yang dia kata. Dia katakan bukan nak puji diri sendiri, tapi nak terangkan hakikat kitab ini. Kitab ini kitab yang baik sebab dia dah susun dengan susunan yang baik. Dan ini bukan sebarang orang yang cakap ni. Dia adalah alim besar, imam di dalam ilmu ilmu hadis. Dia tahu mana yang sahih, mana yang dhaif dan sebagainya. Susunan yang cantik, yang baik. Maknanya tertibnya pun bagus. Liyasira man yahfazuhu min baini akranihi nadiran, supaya susunan yang cantik tu sampaikan kalau seorang yang menghafaznya dan dia ada sahabat-sahabat dia, dia yang hafal tu banding dengan orang yang tak hafal akan jadi nadiran. Jadi orang yang dipuji, orang yang disanjungi. Sebab apa kitab ni? Apa? Hadis-hadis yang ada kat dalam ni. Wa yasta'inu bihi talibul muhtadi, dan orang yang yakni seorang penuntut ilmu yang baru nak mula-mula akan dapat mengambil daripada kitab ini dan jadi bantuan untuknya. Baru mula pun bagus baca kitab. Orang yang hafal dia memang dah hebat, tapi kalau orang tak hafal pun baru nak mula nak belajar, kalau dia baca kitab ini akan banyak membantunya dalam mengetahui dan memahami akan hukum-hukum syarak. Wala yastaghni anhu ar-raghib al-muntahi. Adapun orang yang dah sampai, yang tak puas-puas dengan ilmu, yang dah sampai muntahi, dalil pun tak boleh rasa tak payahlah baca kitab. Kitab ini kira sesuai untuk macam-macam selera. Ulama besar pun baca kitab ini juga. Tak boleh kata tak payah, sebab dia ada apa yang perlu. Al-Bala ni hatta matlubi. Nah, waqad bayyantu, dan aku telah menerangkan akibat kulli hadithin man akhrajahu minal a'imah. Di akhir tiap hadis, di tiap hadis, siapakah yang mengeluarkannya, yang meriwayatkannya daripada a'imah, imam-imam hadis. Jadi itu dia janji dia akan buat macam tu. Dan selepas tiap hari dia akan terangkan siapa yang riwayatkan hadis ini. Ada orang boleh kitab tapi dia tak tulis belakang dia. Dia akan boleh Bukhari ke Muslim ke apa ke. Mungkin dia sendiri pun tak tahu. ataupun dia tak kuasa nak buat, dia syih. Ini bukan kerja senang. Dia boleh buat sebab dia dah hafal. Dan dia beritahu demikian, yang ini disebutkan siapa yang mengeluarkan hadis-hadis ini, li'iradati nushil ummah, dengan tujuan untuk menasihatkan kepada umat ini. Rupa-rupanya disebutkan siapa yang mengeluarkan Bukhari Muslim ke Tirmizi ke Abu Daud ke, supaya umat ini dinasihatkan. Sebab mereka apabila mengetahui bahawa hadis ni keluar daripada mana, mereka akan tenang. Mereka tahu bahawa hadis-hadis ni bukan daripada sebarangan, tetapi daripada kitab-kitab ulama-ulama. Ulama membacanya, ulama mengajarnya, ulama menggunakan hadis-hadis ini. Jadi dia tidak khianat kepada umat ini, dia terangkan. Jadi kalau mereka nak pastikan lagi lafaznya ke, nak cari penerangan lebih lanjut lagi, dia dah kasih dah sumbernya, kamu cari. Kamu boleh cari. Baik. Iradatun khal ummah. Fal muradu bi sab'ah. Maka yang dimaksudkan dengan as-sab'ah, yang tujuh itu, nanti dia akan sebutkan tujuh. Kalau disebutkan lepas hadis itu, diriwayatkan oleh tujuh orang. Siapa itu tujuh orang? Bukan darajat tujuh ke apa ke? Tapi tujuh orang kat sini. Yang pertama, Ahmad. Jadi kalau kita lihat kitab, kita baca sikit tentang Imam Ahmad. Namanya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Masyur dengan Imam Hanbali. Tapi nama dia bukan Hanbali ya. Nama dia adalah Ahmad. Dia ada anak namanya Abdullah. Tapi datuknya adalah Hanbal. Dan orang Arab memang macam itu. Dinisbahkan kadang-kadang kepada bapaknya, kadang datuknya yang pertama, kadang datuknya yang kedua, ketiga. Hanbali. Waqad wasa'a asyar wa ta'allahu alaihi perkara jenis sab'ah. Kata imam ini, tentang Imam Ahmad bin Hanbal ini telah disyarahkan oleh orang yang mensyarahkan kitab ini sebelumnya. Jadi dia tak sebutkan kat sini. Tapi yang penting, berkata beberapa ulama tentang Ahmad bin Hanbal ini. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijrah. Jadi dia antara ulama-ulama salaf kan. Dan dia telah menuntut ilmu ini, ilmu hadis ini, saghiran, waktu dia kecil lagi. Warahala li talabihi ila Syam wal Hijaz wal Yaman wa ghairiha. Dan dia telah bermusafir untuk menuntut hadis ke negeri Syam. Jadi lahirkan di mana? Baghdad, Iraq. Iraq pun dah banyak ulama dah. Tetapi dia sempat habiskan belajar dengan ulama-ulama yang ada kat Baghdad sampai dah tak ada lagi yang katakan Galen yang perlu lagi dia belajar, baru dia keluar. Dan itulah ulama-ulama. Adat mereka adalah mereka akan belajar kat negeri mereka dahulu sampai habis baru keluar. Bukan macam kita. Tak tahu je dah nak keluar negeri, terus balik, wah aku dah belajar luar negeri. Tapi ulama kat dalam negeri ni dia belum lagi, dia belum jumpa, belum duduk, belum baca lagi, belum lagi habis. Dan kalau zaman dahulu tentu sekali inilah praktikal. Sebab bukan mudah nak keluar negeri, di satu tempat, satu tempat. Dia kejar yang jauh. Tapi dia azam, nanti aku balik, aku nak jumpa Syekh ni. Selepas dia balik, Syekh ni dah meninggal dunia, Syekh ni pun dah pindah tempat lain dan sebagainya. Jadi mereka akan cuba untuk belajar dengan semua ulama yang ada kat tempat mereka dahulu. Kalau tidak, itu adalah satu cacatan. Tak patutlah bagi seorang yang menuntut ilmu dengan jujur. Tapi kalau kita dapat satu syekh kat mana aja dah cukup lah. Tak ada belajar tempat lain. Kita akan dapati ulama-ulama hadis ini mempunyai guru yang amat banyak sekali. Banyak berapa tu? 10, 20, 30 tu sikit. 20, 30 sikit. Kalau kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani je, dia ulama bukan zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dia seorang aja dah 450 guru. 450 guru. Dan dia tuliskan nama guru-guru dia, apa yang dia belajar, kat mana dan sebagainya, dalam sebuah kitab khas tentang guru-gurunya sendiri, Mu'jam Syuyukh dia sendiri. Kalau Imam Bukhari yang masyhur tu, dia belajar 1000 guru. Gurunya ada 1000 orang. 1000 orang ke 450. Kalau kita tengok zaman kita ni, kat dalam dunia sekarang, dunia Islam ni, agak-agak ada 450 orang ulama hadis lah. Yang kita ulama lain lah, ulama hadis. Bagian ulama kata mungkin ulama hadis, eh, ulama hadis betul-betul ulama hadis mungkin tak lebih daripada apa? Jadi tak dua tangan. Ulama lain mungkin ada lagi lah. Tapi mereka belajar daripada sekian banyak ulama, menunjukkan mereka mereka rajin. Dan sebab itu mereka jadi ahli. Sebab kalau kamu nak tahu kesalahan ustaz kamu, fajalis ghairahu. Maka anda nak kau duduk dengan ustaz lain, baru kau tahu ustaz ni betul ke tak betul. Kau akan dapati kesalahan ni. Jadi itulah Imam Ahmad yang tanggal. Saya rasa masa pun dah tak sempat, eh. Lepas 2 minit adalah salat isyak. InsyaAllah kita akan sambung dengan mukadimah ni sampai nak habis ni, insyaAllah. Dan kenapa dia adalah dalil ijma' ulama' ini? sebab ulama-ulama Islam tidak akan bersepakat atas satu perkara yang salah, atas satu perkara yang batil. Kata Rasulullah SAW, dia menjanjikan la tajtami'u ummati ala dalal. Umatku ini tidak akan bersepakat atas perkara yang sesat. Jadi mereka mesti kalau sepakat atas sesuatu, maknanya ia adalah petunjuk lawan daripada kesesatan, dia mesti benar. Cuma kita nak kena pastikan bahawa yang betul-betul adalah kesepakatan ulama. Jangan kita katakan ulama semua kata boleh, ulama semua kata boleh. Padahal ulama tu ustaz-ustaz yang dia dengar aje, yang dia baca kat surat khabar ke kat majalah aje, ataupun kat negeri dia aje. Bukan semua ustaz kalau kat Singapura cakap satu perkara ni boleh, bermakna dia ijma'. Kena tengok Malaysia dekat macam mana, Indonesia dekat mana, bukan satu dunia. Adapun ijma', kalau kita lihat, susah kita nak pastikan bahawa ia benar-benar ijma', ia benar-benar kesepakatan ulama. Sebab zaman kita ini ulama dah ramai dan bertebaran di atas muka bumi ini, dan kita pun tak tahu kat mana mereka berada mungkinnya. Dan susah kita kalau kita tahu pun kemudian kita nak cari mereka dan nak pastikan betul tak kamu setuju tak hukum ini macam ini macam ini. Tetapi pada zaman dahulu mudah, zaman sahabat mudah. Buat sahabat-sahabat walaupun mereka bertebaran, tapi tak adalah jauh sangat sampai ke Amerika ada Islam lagi. China pun belum sampai lagi. Jadi mungkin dekat daerah kawasan-kawasan Arab saja. Jadi boleh tahu bahawa kalau ada yang tak setuju atas satu perkara, mungkin kita tahu. Jadi kalau mereka tak ada kata apa-apa, maknanya itu adalah satu ijma'. Baik. Jadi demikianlah berkenaan dengan ijma' ulama'. Jadi perlu bagi seorang yang menuntut ilmu nak tahu sesuatu hukum ini, perlu dia membaca kitab-kitab ulama'. Kadang-kadang itulah dia akan mengetahui bahawa ulama' semua setuju atas perkara ini. Jadi misal kata solat jemaah, solat jemaah itu sendiri adalah satu perkara yang disepakati ulama', jadi disyariatkan. Okey. Tapi salat jemaah maknanya ada imam dan ada jemaah pula. Ada imam dan ada makmum. Kemudian kita dapati bahawa imam dia mesti apa? Lelaki lah. Tak ada imam atur je, imam perempuan pula. Jadi kalau ada orang kata boleh perempuan jadi imam, sebab tak ada apa-apa yang kita jumpa daripada hadis misalnya ke, daripada Quran ke, daripada mana-mana dalil yang kata tak boleh perempuan jadi imam untuk lelaki. Maka apa kita lakukan? Kita rujuk kepada kata-kata ulama'. Jadi kalau Quran tak ada, kalau hadis tak ada, ulama' kata apa? Kita akan jumpa bahawa ulama' semua sepakat bahawa perempuan tak boleh jadi imam untuk makmum-makmum lelaki-lelaki yang dewasa. Jadi kalau imam wanita untuk makmum-makmum wanita, boleh. Itu boleh. Tapi ulama' semua sepakat dari dahulu lagi, mereka sepakat bahawa tidak sah seorang yang wanita itu mengimamkan lelaki-lelaki. Jadi demikian kita dapat hukum. Jadi kalau kita tak gunakan ijma', kita katakan saya tak percaya ini ijma' dan sebagainya, maka dia telah menjatuhkan satu dasar yang besar di dalam syariat Islam. Nanti dia akan masuk ke dalam beberapa perkara yang berbahaya. Sebab agama ini datang daripada wahyu. Wahyu turun pada satu orang saja, bukan pada 100 orang atau 1000 orang. Satu orang saja, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu orang ni saja yang terpelihara, yakni maksum daripada dosa besar, dosa kecil, daripada kesalahan, kesilapan ataupun terlupa dalam menyampaikan syariatnya. Jadi dia dah sampaikan, Rasulullah sallallahu telah menyampaikan syariat ini pada sahabat-sahabat pada umat. Jadi diambil oleh siapa? Ilmu Rasulullah SAW diambil oleh para sahabat. Jadi satu kumpulan yang ramai yang sah. Jadi kemungkinan ada hadis-hadis tentang satu perkara itu disebutkan oleh Rasulullah SAW secara direct, tapi banyak lagi masalah-masalah tak disebutkan oleh Rasulullah SAW secara direct. Tapi mungkin tak direct lah, secara umum atau sebagainya. Jadi masalah-masalah seperti ini maka ditemui oleh para sahabat. Perkara ini tak pernah berlaku zaman Rasulullah, sekarang dah berlaku. Jadi mereka terpaksalah mencari hukumnya yang dinamakan ijtihad. Dan kita akan dapati dalam satu hukum tu mereka akan ada dua keadaan. satu keadaan dalam mereka sepakat bahawa hukumnya begini. Satu keadaan lagi mereka tak sepakat, silap. Contoh mereka sepakat tentang hukum-hukum tertentu, Quran. Zaman Rasulullah SAW tidak dibukukan Al-Quran. Quran ada tak? Ada. Tapi dekat dia ada 2-3 helai. Dekat dia ada banyak lagi, beratus-ratus helai. Ada simpan, ada yang dalam dada saja. Tapi satu buku belum lagi. Jadi datang masalah. Kalaulah kita biarkan macam ini, dia meninggal, dia meninggal, dia meninggal, apa yang berlaku Quran? Quran hilang. Jadi dah zaman apa ni? Dah zaman Islam dah membesar atau meluas. Musuh pun makin ramai. Bila kita makin besar, makin kuat, biasanya musuh makin sakit hati dan musuh akan cuba menghapuskan Islam. Dan kalau terbunuh hanya prajurit-prajurit Islam, mungkin satu kemungkinan bahawa Quran akan hilang. Walaupun Allah kata kita inna nahnu nazzalna zikra, dan kami lah yang menurunkan zikra Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, tentunya kami lah yang akan memeliharanya. Janji daripada Allah SWT. Tapi kita tak boleh dah Quran kita letak dekat mana-mana. Kita campak yang mana-mana, kita tak payah jaga. Kita tak payah belajar, kita tak payah mengajar, kita tak payah fahamkan. Tidak, Allah pelihara, Allah pelihara. Tapi kita wajib untuk memeliharanya juga. Jadi masalah ini datang pada sahabat zaman Abu Bakar Siddiq, macam mana ni? Jadi mereka berijtihad. Abu Bakar pada mulanya pun tak mahu kumpulkan Quran dalam satu buku. Dia kata Nabi tak pernah buat, ini bid'ah, tak pernah buat, mana boleh buat. Itulah kefahaman Abu Bakar Siddiq. Dia dah lama duduk dengan Rasulullah SAW, dia tahu apa saja benda yang baru yang Nabi tak buat, tak boleh buat patutnya. Tapi kalau dipujuk-pujuk-pujuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dilihat sahabat-sahabat dan dilihat maslahatnya, barulah terbuka hatinya. Dan yang penting bukan pada mula-mulanya, bukan pada pertengahan, ijtihad. Yang penting akhirnya apa dia? Akhirnya mereka sepakat atau tak sepakat? Mereka sepakat. Tak ada pula kita dengar Abu Bakar Siddiq sebelum dengannya tarik balik, aku tarik balik, aku tak rela Quran disatukan. Tak ada kita dengar. Maknya dia rela sampai mati. Maka tu menunjukkan bahawa mereka sepakat bahawa Quran ni boleh dibukukan dan sebagainya. Kan dia boleh dibanyak-banyak kan. Nanti datang pula dalam zaman lain, boleh tak diterjemahkan dan seterusnya. Yang penting di sini kita dapati bahawa masalah yang berlaku di kalangan sahabat kadang-kadang disepakati, kadang-kadang bahkan banyak kali dipertikaikan, ada silap. Seorang lelaki nak solat dan tak wuduk, dah cantik dan nak pergi masjid, kali kat depan pintu isteri dia nak salam dengan dia. Dia kata goodbye lah. Tapi jarang lah, di mana dia jiran pun. Bahkan itulah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi di kalangan sahabat masalah pernah berlaku, pernah ditanya, boleh ke tak boleh ni? Ya boleh tu boleh, tapi apakah batal wuduk tu? Soal Quran ada sebut bahawa cara sekali yang batalkan wuduk adalah menyentuh alamat wanita, menyentuh wanita. Jadi ini menyentuh wanita, maksudnya batal wuduk. Jadi bahagian ulama, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang banyak diriwayatkan hadis, dia kata oh batal. Jadi yang terbanggat dengan ini baru ulama-ulama baru je, macam Ika apa, tak ada sahabat, tak ada silah. Dan ada ulama-ulama lain kata tak batal. Jadi dalam tadi kita terangkan tentang dalil-dalil sumber-sumber hukum kita, Quran, hadis, kita ada ijma' yang sepakati kita ambil. Yang tidak sepakat tu bukan satu dalil. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita lah, kalau kita tak boleh, maknanya ulama' lakukan. Ulama' lihat apa dalil dia, mana betul, mana tak betul, mana kuat, mana tak kuat. Mereka akan isyarat, mereka kata ni lagi kuat di kalangan para pendapat-pendapat yang berbeza. Kalau kita faham ni, kita ada tiga dalil yang disepakati: Quran, hadis, ijma'. Ada orang letak ijma' dulu, baru Quran, baru hadis. Baik. Kemudian yang keempat adalah al-qiyas. Qiyas artinya satu masalah yang baru, yang belum pernah wujud zaman Quran, zaman hadis. Dan tak ada ijma'. Kalau tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada ijma', okey lah kita ambil ijma' ni. Ijma' pun tak ada. Jadi macam mana ni? Inilah satu kaedah, satu dalil adalah kita menggunakan qiyas. Maknanya kita lihat Quran, ada tak sesuatu macam ini? Hadis ada tak macam ni? Walaupun tak sama, kemudian kita qiyaskan, kita ambil analoginya. Kita kata kalau demikian untuk hal yang ini, maka sama lah untuk yang macam ni. Itu dalam macam qiyas yang banyak orang gunakan untuk contohnya adalah perkara yang memabukkan seperti dadah. Dadah hukumnya dari dalam Quran tak jumpa-jumpa juga. Hadis memang tak ada, ijma' pun tak ada, pasal para sahabat pun belum jumpa apa? Belum jumpa dadah, rukuk pun belum jumpa lagi. Sebab tu tak ada mudalil. Tak tahu siapa bawa rukuk ke negeri Arab kan? Dengan-dengan orang putih pun tak tahu nak rukuk, dia pergi negeri mana? Dia pergi Amerika tu baru dia jumpa orang Dayak. Itu katanya macam itulah. Lepas tu dia yang bawa kat dunia. Macam mana pun, satu perkara yang baru. Jadi mereka cari juga dalam Quran, cari juga dalam hadis, mereka jumpa paling dekat adalah apa? Masalah arak. Arak diharamkan sebab dia memabukkan. Dalam hadis pun macam gitu. Jadi mereka lihat ini bukan arak, tapi hukumnya sama ataupun fungsinya ataupun kesannya sama. Jadi mereka kata hukumnya sama. Hukum dadah yang memabukkan ini adalah seperti arak, iaitu haram sebab dia memabukkan. Baik. Jadi demikianlah yang kita namakan sebagai qiyas. Satu qiyas ini dalam banyak-banyak dalil, ia adalah satu dalil yang satu orang tu murakab. Dia tak direct. Jadi dia perlu waktu tu perlu ada struktur yang kuat, dan dia perlu tegak, dan tidak dia apa ni, dijatuhkan. Kalau dia boleh tahan daripada dijatuhkan atau roboh, maka baru kita boleh terima satu-satu qiyas. Semua orang boleh cakap qiyas, cakap qiyas, cakap qiyas, tapi tak semua qiyas itu boleh pakai. Jadi dia kena tegakkan qiyasnya. Kalau orang kata ini tak sama, dadah tak sama dengan arak, lain. Dadah tu ada yang sembuh, ada yang apa lagi, apa entah lagi, ada yang injection, yang air. Tak semuanya yang air macam arak lah dan sebagainya. Dia mesti boleh jawab. Ya betul tak sama dalam hal itu, tapi yang penting dia memabukkan tak? Bukan, tak kisahlah. Sebab Rasulullah SAW kata dia memabukkan sebab itu dia haram. Misalnya macam itu. Ataupun yang seumpamanya. Kalau dia boleh bertahan, maka dia akan satu kias yang tepat. Sebab itu dalam masalah istihad kias ini, nanti ada orang lain, ulama lain pun kias juga. Dia pun ada dia punya dalil juga, kias juga. Itu kita jumpa silap. Biasanya yang keempat tu dah banyak dah masalah bab ini berisik pendapat. Jadi itu dalil-dalil yang empatnya, dalil-dalil yang disepakati. Boleh? Boleh. Dan untuk kias itu, kita katakan bahawa ia adalah dalil yang digunakan oleh ulama. Dan antara sebabnya adalah dalam Islam ni, siapa yang melihat Islam ni, mengkajinya, dia akan dapati bahawa hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dia jenisnya macam ni. Perkara yang sama akan sama hukumnya, dan perkara yang tak sama tak mungkin akan sama hukum. Dalam Islam, kalau kita perhatikan, perkara yang sama Allah akan letakkan hukum yang sama, perkara yang tak sama Allah mesti letakkan hukum yang berbeza. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Dan antara keadilan, benda yang sama kita samakan. Macam mana benda ni pun memabukkan, kamu tak samakan hukum dengan haram, adil ke tak adil? Tak adil. Jadi mesti samakan. Lelaki dengan wanita dua-dua solat, lelaki dapat pahala, perempuan mesti dapat pahala. Kalau tak sama, mesti tak adil. Contoh. Dan kalau ada perbezaan, mesti ada perbezaan hukum. Lelaki kalau tak haid, mana dia boleh cuti tak solat? Tak adil dan sebagainya. Jadi hukum wanita dalam perkara tertentu akan berbeza dengan lelaki misalnya. Dan demikianlah kaedahnya, bahawa benda yang sama patutnya hukumnya sama, yang berbeza patutnya hukumnya yang sama. Jadi kita kembali kepada mukadimah kitab ini. Dia adalah ringkasan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, kenangan hukum ahkam, dan pada setiap hadis akan diterangkan siapa yang mengeluarkan hadis ini daripada ulama-ulama. Dan tujuannya adalah untuk menasihatkan umat. Dan yang dimaksudkan ini daripada As-Sab'ah yang tujuh itu, pertama sekali adalah Ahmad. Dan saya terangkan nama dia Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dan dia dilahirkan di mana? Di Baghdad. Ulama yang besar di kota Baghdad. Dan dia telah menuntut ilmu daripada mana? Dah dewasa ke? Dah tua ke? Tak, daripada kecil. Biasanya macam gitulah. Sebab zaman dahulu berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang macam-macam fakulti ada kat universiti. Dan macam-macam kursus ada. Macam-macam diploma ada. Pening orang. Dan biasanya kalau dia budak ni bagus, dia akan hantar kepada mana? Boleh jadi doktor, lawyer ke apa ke lah. Bila dah tak bagus, baru dia hantar kepada belajar agama, hafal Quran dan sebagainya. Teruk-teruk dia hantar kat pondok-pondok kat mana-mana, kat India, Pakistan ke, Indonesia ke Malaysia. Itu biasalah. Bahkan disebutkan kat negeri Mesir ni bahawa dia hantarkan anak dia kat madrasah. Madrasah ni maknanya sekolah kerajaan. Tapi tahun pertama, tahun kedua, anak ni buta. Jadi dia pun keluarkan anak ni, dia masukkan dalam apa, tempat orang hafal Quran, budak-budak apa, Quran. Demikianlah, itu negeri Islam. Demikianlah keadaan kita zaman ini, lain. Berbeza dengan dahulu, yang bagus-bagus, yang IQ tinggi-tinggi, yang kalau sekarang ambil PSLE star-star ataupun level apa, A1-A1, mereka inilah yang akan dimasukkan, dipilih untuk belajar untuk bidang agama, bukan yang lain. Sebab itu cepat datang ramai ulama'nya banding dengan sekarang. Jadi demikianlah. Dan mereka hantar anak-anak mereka daripada kecil. Dan kemungkinan besar bapa dia pun ulama, datuk dia ulama, adik apa ni dia punya pakcik-makcik pun ulama. Sebab tu dalam suasana ini mereka membesar dan tidak ada masalah untuk belajar agama. Banyak sokongan. Jadi dia setelah mempelajari agama daripada guru-guru syekh-syekh di negeri Baghdad, dia keluar negeri ke negeri Syam, Syria sekarang ini. Dan Al-Hijaz, yang ini masuk kota Mekah dan Madinah dan negeri Yaman, sampai ke hujung kan, negeri Yaman dan lain-lain lagi. Hatta uzmi'a ala imamatihi wa taqwahu wa war'ihi wa zahadatihi. Sampailah ulama-ulama lain bersepakat atas keimaman dia seorang imam dan ketakwaannya dan kewaraannya dan kezuhudannya. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Maknanya orang kenal atau tak kenal Imam Ahmad ni? Orang kenal. Qala Abu Zur'ah, telah berkata Abu Zur'ah, salah seorang ulama hadis pada zamannya, kanat kutubuhu isna'i asyarat jamalan, adalah kitabnya, kitab-kitabnya sebanyak 12 muatan ekor unta. Satu ekor unta agaknya boleh bawa satu van agaknya, satu lori zaman dahulu. Ni 12 van. Kitab-kitabnya, bukan kitab-kitab dia beli, kitab-kitab dia tulis. Banyak eh, banyak, berapa jilid. Wa kana yahfazuha ala zahri qalbihi. Dan dia menghafal kitab-kitabnya di luar dadanya. Jadi walaupun dia ada kitab, dia dah hafal pun apa yang dia tulis, kalau dia pelajari. Wa kana yahfazu al-hadith. Kata Abu Zur'ah lagi, dia telah menghafal seribu-seribu hadis. Bahasa Arab seribu-seribu, pasal tak ada word million tu, belum ada lagi. Word million tu zaman sekarang ni dah terlihat negeri barat kan. Di Al-Al tu seribu-seribu, jadi 1 juta hadis. 1 juta hadis awak hafal. Wah, kita nak hafal 2-3 hadis dah juga. Dia dah hafal seribu-seribu hadis. Dan bukan yang akhir saja, isi dia hafal dengan sanad-sanadnya. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Itu menunjukkan hadis-hadis Rasulullah SAW banyak. Banyak sekali, bukan sikit. Wa qala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dia seorang yang terzaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kharajtu min Baghdad wa ma qalabtu biha hatta wa la azhada wa la awra'a wa la a'lama minhu. Aku telah keluar dari negeri Baghdad dan aku tidak meninggalkan padanya seorang yang lebih bertakwa, yang lebih zuhud, yang lebih wara', lebih alim daripada beliau. Imam Syafi'i pernah, dia pun pernah keluar di Baghdad. Dia pun bukan dilahirkan di Baghdad. Dia asal daripada Mekah, pergi Madinah, pergi Baghdad. Dia jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah belajar dengan Imam Syafi'i juga. Dan itulah pujian sanjungan Imam Syafi'i, orang yang lebih, yang tak ada yang lebih hebat daripada Imam Ahmad bin Hanbal di kota Baghdad. Satu pujian untuk Imam Syafi'i. Pada orang ini lagi muda daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa alafal musnad al-kabir, dan dia telah mengarang kitab musnad yang besar, a'zamul matani, musnad yang paling besar. Wa ahsanuha, bukan besar saja tapi tak bagus, yang paling bagus. Wab'an wa intiqadan, tertibnya dan tulisannya. Fa innahu la yudkhil fihi illa ma yuhtaju bihi. Sesungguhnya dia, Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad Ahmad ini tidak memasukkan ke dalam kitabnya itu melainkan apa yang boleh jadikan hujah. Dan ini bukan perkara mudah. Awak ada 1 juta hadis nak masukkan yang betul-betul bagus saja yang boleh jadi hujah dalam satu kitab, dan susun lagi, itu bukan perkara yang mudah. Ma'akau nihi intafahu min aktar min sabi'i'a al-hadis wa khamsina al-hadis. Dia pilih daripada 750 ribu hadis dalam kitab musnad. Kitab tu kalau letak kat dalam meja ni atau meja ni mungkin tak cukup. Besar lagi kitab tu. Angkat ni tak boleh angkat. Orang susah angkat. Orang ini karang kitab. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan wafat suhu dan kewafatannya adalah pada tahun 241. Dilahirkan 164 hingga dunia 241, itu kurang 80 tahun umurnya. Al-Fatih di kota Baghdad, Madinah As-Salam, di kota As-Salam. Wa qabruhu biha ma'rufun mazur, dan kuburnya di sana diketahui dan diziarahi. Jadi itu Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu daripada yang 7. Kita teruskan Al-Bukhari. Kedua adalah Bukhari wa imamul qudwa fi hadha al-shan. Dialah seorang imam yang diikuti di dalam urusan ini. Itulah Imam Bukhari, orang yang diikuti imam. Namanya juga Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dan dia dilahirkan pada Syawal tahun 194. Jadi lagi muda daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia juga telah menuntut ilmu pada waktu kecilnya. Warada ala ba'di masyayihi ghalatan wa huwa fi 11 sana. Dan dia telah membetulkan beberapa orang daripada guru-gurunya, kesilapan gurunya dia betulkan, dan umurnya ketika itu baru 11 tahun. Dia boleh betul lah syekh. Fa'aslaha kitabahu min tajwid. Maka dia betulkan kitab syekhnya daripada hafalan. Baik, dan yang hadis di Baghdad Bukhara, dia telah mendengar hadis daripada negerinya sendiri. Dia telah daripada Bukhara dulu, satu kawasan sekarang dekat Rusia. Dekat Najiran. Kemarah ala ilahi dati amakin. Kemudian dia pun berkelana ke beberapa buah tempat. Wasami al-kathir, dan dia telah mendengar banyak. Tak teranggap kita berapa tadi? 1,000 orang guru. Dia sendiri cakap, kan kita cakap dia ada 1,000 orang guru. Wa alafa al-sahiha minhu tahadzaha bismi'a al-hadith. Dan dia mengarang kitab yang masyhur, kitab Sahih Al-Bukhari, dan di dalamnya ada 6,000 hadis. Al-Lamahu di Makkah. Dan dia mula mengarang kitab Sahih Bukhari di mana? Di Makkah. Kenapa dia kat Makkah? Sebab waktu itu dia sedang menunaikan haji atau telah menunaikan ibadah haji. Waqal, dan dia telah berkata, ma'arsaltu fihi illa sahiha. Aku tak masukkan dalam kitab Sahih Bukhari melainkan yang sahih itu. Jadi dalil bahawa tak semua hadis-hadis rafa'atan dan yang dihafal oleh ulama adalah hadis-hadis yang sahih. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih, yang lemah tak boleh pakai. Tapi kita tak tahu ulama-ulama yang hafal dia tahu. Jadi dia bukan cakap hafal buta je. Dia tak tahu apa isinya, benar atau tak benar, dan tidak berkuasa lah, mereka tahu. Jadi itu ilmu hadis. Sebab tak guna awak hafal-hafal-hafal, dia tak boleh pakai, buat penat. Untuk ulama-ulama ini mereka tahu. Jadi dia masuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang sahih saja. Dia kata wa'afadu mi'atal hadis sahih, sedangkan aku telah menghafal 100,000 hadis yang sahih. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari cuma ada berapa hadis? 6,000 saja. Berapa persen saja dia masukkan? Dia hafal 100,000 hadis, dia masukkan 6%. 94% dia tak nak masukkan. Walaupun sahih, maknanya tak cukup sahih. Itu macam punya apa? Punya taring, tapik. Dia sedia kan kasi kita, dengan kita nak bah, nak baca. Kena dalam ulama-ulama ni eh. Sebab tu keikhlasan mereka tu dapat dirasakan sampai sekarang. Kitab saya Bukhari sekali sebut orang dibaca oleh orang sampai sekarang. Wa mi'atai al-hadith ghairul sahih, dan aku hafal 200,000 hadis yang tak sahih. Jadi semua dia hafal 700,000 hadis. Bapak tak kena ta'wila hadith iddah fi syarah. Kita nak terangkan. Dan dia telah meninggal dunia di kampung Samarkand pada waktu Isyak malam hari Sabtu, malam hari raya Aidul Fitri pada tahun 256 Hijrah. Dan umur dia ketika itu adalah 62 tahun. Dan dia tidak ada zuriat, dia tidak meninggalkan seorang anak pun, anak lelaki tadi. Sayang juga lah. Tapi dia sendiri dah tegak lah sampai sekarang yang disebutkan. Baik, itu dah dua. Kata ada tujuh tadi. Yang ketiga adalah Imam Muslim. Dia imam yang syahir, yang masyhur, itu Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi. Ahad a'immati hadza sya'an, salah satu daripada imam urusan ini, yakni ilmu hadis. Dan dia dilahirkan pada tahun 204. Jadi dia, kalau banding yang tiga, dia lagi muda. Memang pun dia adalah anak murid kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wa talaba ilma al-hadith saghiran, dia juga menuntut ilmu dari terkecil lagi. Wa sami'a min masyayikh Bukhari wa ghairihi, dan dia ni telah mendengar, ini belajar daripada gurunya. Imam Bukhari ni guru juga adalah gurunya dan juga guru-guru lain. Tak mukalah eh. Jadi memang gitu. Kalau ulama-ulama ini, mereka akan cuba mempelajari sebanyak mana yang mereka mampu. Wa rawahu a'immatu min kibari 'asrihi, dan imam-imam hadis pada zamannya yang besar-besar meriwayatkan daripadanya. Imam Muslim ini dia belajar satu hal, dan dia juga imam orang lain belajar daripada dia, daripada ulama besar. Jadi kalau ulama besar belajar dengan awak, maknanya awak adalah ulama lagi besar. Wa huqazihi wa allafa al-mu'allafat an-nafi'ah, dan dia telah mengarang kitab-kitab yang bermanfaat. Wa anfa'aha, dan yang paling bermanfaat sekali adalah sahih Muslim. Alladhi qafa bi husni tartibihi wa sanatiyatihi, yang mana susunannya adalah susunan yang paling cantik. Kalau nak banding dengan kitab lain, walaupun kitab Sahih Bukhari, ramai ulama kata kitab Sahih Muslim lagi bagus tertibnya, lagi mudah. Wa badi' tariqatihi, dan kehebatan caranya, cara dia susun hadis. Wa hadza nafa'idat tahqiq, dan dia telah membuat tahqiq yang berkualiti ataupun yang bernilai. Jadi demikianlah Imam Muslim, salah satu daripada ulama yang tujuh. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, Abu Daud. Kata Imam Ibn Hajar, Abu Daud. Jadalah Sulaiman Ibn Ashad Al-Sijistani mauliduhu, dia dilahirkan pada tahun 230 sama 220 itu. Dan dia telah mendengar hadis daripada Imam Ahmad Jadi dia juga anak murid Imam Ahmad bin Hanbal wal Ta'nabi, seorang ulama hadis lain, wa Sulaiman bin Harb wa ghairihim. Wa an qala'iq, dan orang dia siapa dia juga ramai. Antaranya At-Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala, berkata Imam Abu Dawud, katabtu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menulis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadis. 500 ribu hadis. Tulis. Penat ke tulis? 500 ribu hadis. Intaqattu minha ma tadammahu kitabus sunan. Aku telah memilih daripadanya apa yang termuat di dalam kitab as-sunan. Kitab sunan ni kitab hadis. Wa ahadithuhu 4,000 hadis. Hadisnya di dalam sunan Abu Dawud adalah 4,000 hadis. Wa samaniya 4,800 hadis. Laisa fiha hadithun ajma'a an-nasu 'ala tarkihi. Tak ada satu pun hadis dalam kitab sunan Abu Dawud yang mana ulama-ulama sepakat tak mau pakai, menolak. Jadi itu menunjukkan kelebihan Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Bukan tulis kitab saja dah bagus, tapi tulis kitab yang dipakai oleh ulama, yang ini disetuju digunakan oleh ulama, itulah yang penting. Itu menunjukkan kita ada ilmu yang benar. Ada tulis kitab macam-macam hadis masuk, tapi hadis itu tak boleh pakai. Walaupun dia rasa boleh pakai, menunjukkan ilmunya itu kurang. Tapi Abu Dawud rahimahullah ta'ala, kitabnya itu hadis-hadis yang digunakan oleh ulama, walaupun dia tak macam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rawa sunanahu di Baghdad wa akhadaha ahlaha. Dia telah meriwayatkan kitabnya itu, Sunan Abu Dawud itu, di negeri Baghdad. Dan dia telah, dan orang-orang Baghdad telah mengambil kitabnya dari sana. Jadi dia mengajar di kota Baghdad daripada dia sendiri. Wa aradaha ala Ahmad, dan dia telah menunjukkan kitab Abu Dawud sunannya itu pada gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Fastajadaha wa tahsanaha. Kata gurunya Imam Ahmad telah menganggap bagus kitabnya dan baik kitabnya. Berkata Al-Khattabi, ia ahkan wad'an wa aktaru fiqhan minas sahihain. Seorang ulama yang mencarakan kitab Sunan Abu Dawud berkata, kitab Sunan Abu Dawud ini adalah kitab yang terbaik daripada susunannya dan paling bagus daripada sudut fiqahnya daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Daripada sudut hadis-hadisnya dan tertib. Ia semua ada kelebihan masing-masing. Kita sambung lagi sedikit. Waqala Ibnu al-Arabi, man indahu kitabullah wa sunan Abi Daud lam yahtaj ila syai'in ma'ahuma minal ilmi. Siapa yang kat dalam rumahnya ada Al-Quran, kitabullah, dan ada satu kitab hadis Sunan Abu Daud, cukup, tak perlu lagi dia untuk apa-apa kitab ilmu lagi. Sampai macam itu sekali. Sebab Sunan Abu Daud dah cover dah hadis-hadis lain. Wa man kama karrah al-Ghazali li anha takfi mujtahid fi ahadith al-ahkam wa tabi'ahu a'immatu 'ala dhalik. Dan dengan demikian Imam Al-Ghazali telah berkata bahawa cukup seorang mujtahid itu dengan hadis-hadis hukum. Nah, jadi mujtahid cukup jadi ahli hukum, sebab cukup dengan Quran dengan satu kitab sunan. Dan Sunan Abu Dawud ini kelebihan dia apa? Dan kitab-kitab hadis. Hadis hukum akal. Baik, jadi itu yang keempat. Ulama yang kelima adalah At-Tirmizi. Dia adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Surah At-Tirmizi. Jadi dia daripada negeri Tirmiz. Ini semua bukan daripada negeri Arab, ya? Daripada negeri Azerbaijan dan negeri Rusia ke atas sana. Ada yang kata namanya Tirmizi, ada yang Turmudi. Yang penting Tirmiz itu adalah satu tempat yang lama, kota lama di daerah Jaihun. Dan tidak disebutkan tentang tarikh kelahirannya. Dan ulama-ulama seperti Az-Zahabi, Ibn al-Athir dan lain-lain lagi tak sebutkan bila dilahirkan. Tapi zahirnya dia dilahirkan lewatlah selepas Abu Daud rahimahullah ta'ala. Yang penting di sini ialah dia telah mendengar hadis daripada Al-Bukhari dan lain-lain lagi daripada guru-guru Bukhari. Kita dapati ramai orang guru dia adalah Al-Bukhari, dan Bukhari pula guru dia adalah Imam Ahmad. Jadi itu macam ada apa? Ada silsilah sampai ke atas. Sebab itu kalau kita nak tahu akidah mana yang betul, jalan mana yang betul, zaman sekarang ada macam-macam puak, macam-macam jemaah, mana yang betul, kita tengoklah ulama-ulama dahulu macam mana jalan mereka. Sebab mereka tu sama je. Dan kita dapati ulama hadis lah adalah mereka-mereka yang di atas landasan yang betul. Akidah ulama hadis lah adalah akidah yang betul. Tekeh ulama hadis lah adalah tekeh yang betul. Kalau kita rasa was-was, balik kepada ulama hadis. Dan terdapat puji-pujian daripada ramai ulama tentang kelebihannya ulama-ulama hadis. Sebab apa? Ilmu mereka adalah ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu saya teruskan. Dan adalah Imam At-Tirmizi seorang imam tajam, seorang imam yang teguh, yang besar, hujjah. Wa alafa kitab sunan, dan dia telah mengarang kitab Sunan At-Tirmizi dan kitab Al-Ilal, kitab penyakit. Penyakit pun ada kitab, tapi penyakit ni bukan penyakit badan, tapi adalah penyakit hadis. Hadis ni macam badan, ada hadis yang sihat, jadi kita boleh ambil namanya sahih atau hasan. Ada hadis-hadis yang ada penyakit. Penyakit ni ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar teruk-teruk hadis palsu lah dan sebagainya. Hadis yang penyakit kecil-kecil mungkin dia adalah yang tersembunyi dan yang menjalin dan sebagainya. Jadi Imam Tirmizi ni ada karang kitab penyakit-penyakit hadis. Jadi sekali lagi kita nak terangkan bahawa ulama hadis ni kenal dan tahu hadis-hadis ini, mutu hadis-hadis yang mereka hafal, yang mereka riwayatkan. Wa kana dariran, dan adalah Imam At-Tirmizi ini seorang yang buta mata. Tapi kalau zaman sekarang buta mata pegang apa? Pegang gitar sama organ main dekat apa ni, MRT station. Tak boleh buat apa-apa, tak boleh cari makan. Mana nak mimpi nak hantar pergi belajar Quran, belajar hadis. Zaman dahulu tidak menghalang. Qal arattu kitabi hadha, Imam Tirmizi telah berkata, aku telah menunjukkan kitab aku ini, Sunan Tirmizi ini, kitab Sunan, kepada ulama-ulama Hijaz daripada kota Mekah, Madinah dan sebagainya, dan Iraq, dan ulama-ulama Khurasan. Faradau bihi, maka mereka reza kepada kitab ini. Jadi dia alim besar. Bila dah tulis kitab pun dia tunjuk kepada ulama-ulama lain. Jadi itulah tawaduknya mereka. Sebab kitab ni bukan tambahkan apa ni, dia punya achievement. Kan ada orang kalau nak jadi apa entah dalam universiti tu, dia dah buat kitab, tesis apa semuanya, jadi dia bengit pangkat. Zaman dahulu bukan itu matlamat ulama. Yang penting adalah kitab ini adalah kitab yang boleh jadikan panduan untuk umat, untuk masyarakat, supaya agama ini apa, terus dikaji dan dikaji daripada sumber yang benar. Itu ulama-ulama mereka. Satu amanah. Jadi waman kana fi baitihi faka'an nama fi baitihi nabiyun yatakallam. Siapa yang di dalam rumahnya ada kitab Sunan At-Tirmizi, seolah-olah dalam rumahnya ada seorang nabi yang sedang berkata-kata. Sebab kitab itu muat dengan apa? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Qala al-Hakim, berkata imam lain, Imam al-Hakim, sami'tu Umar bin Al-Alq yaqul, Islam dengan Umar bin Auf yaqul, mata Bukhari wa lam yakhluq bi Khurasan mithla Abi Ansa fil ilmi wal hifzi wal wara' wal zuhud. Imam Al-Bukhari telah meninggal dunia, tetapi dia tidak meninggalkan seorang pun di Khurasan seperti Abu Isa, yakni At-Tirmizi. Di dalam ilmunya, dalam hafalannya, dalam kewaraannya dan kezuhudannya. Jadi jasa seorang alim itu mungkin pada diri dia sendiri, dia sendiri karang kitab dan sebagainya yang bermanfaat, dan mungkin pada anak murid-anak murid yang juga menjadi ulama-ulama untuk ummah. Itu pun dah bagus dah. Jadi itu kelebihan ilmu. Dan wafatuhu bitirmid, dan dia telah meninggal dunia bitirmid pada bulan akhir bulan Rajab tahun 267 Hijrah. Dan di dalam ini sebagai faedah lah, di dalam ilmu hadis, mengetahui tarikh lahir bagus kalau tahu, tapi bandingkan dengan mengetahui tarikh wafat, lagi penting mengetahui tarikh wafat. Sebab tarikh lahir biasanya orang tak tahu. Ini zaman dulu, zaman sekarang, zaman Jepun pun orang tak tahu tarikh lahir dia bila. Agak-agak aja betul lah. Apalagi zaman dahulu nak tahu bila dia dilahirkan dan sebagainya, itu jarang orang tahu. Tapi tak penting, yang penting bila dilahirkan, kita boleh agaklah umurnya berapa. Jadi kita boleh tahu siapa dia belajar dengan siapa, guru mana dan sebagainya. Dan yang kelima, An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i namanya adalah Ahmad bin Syu'aib Al-Khurasani. Ahmad bin Syu'aib Al-Khurasani daripada Khurasan. Imam Az-Zahabi telah menyebutkan bahawa tarikh lahirnya adalah 215 Hijrah. Dan dia telah mendengar daripada Sa'id dan Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai ini, kita akan jumpa nama yang disebut dalam kitab ni. Dia adalah seorang ulama besar yang berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sehinggakan ilmu Imam bin Ahmad bin Hanbal itu macam tumpah dekat Ishaq bin Rahawai. Kebanyakan pendapat kita kalau jumpa Ishaq bin Rahawai sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tentu sebab dia rapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang ini, An-Nasa'i ini belajar dengan Ishaq bin Rahawai daripada temannya, anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain lagi daripada imam-imam urusan ini, yang ini, ilmu hadis di Khurasan, negerinya sendiri, dan Hijaz, semua pergi ke kota Mekah, Madinah, dan Iraq, dan Mesir, dan Syam, wal Jazirah. Wabara'a fi hadha sya'an, dan dia telah kemerlang di dalam ilmu hadis, dan dia telah tersendiri dalam mengetahui bil ma'rifah wal itqan, dan ketekunan wa ulul isnad, dan tingginya sanad, dan dia telah menetap di kota Mesir. Itu Imam Nasa'i. Berkata Imam Hadis, innahu kana ahfaza min Muslim sahih al-Bukhari. Beberapa ulama kata Imam Nasa'i punya hafalan lebih bagus, lebih banyak daripada Imam Muslim sendiri. Tak betul ke tidak? Tapi itu kelebihannya, tapi tak bermakna dia lebih hebat daripada Imam Muslim. Apa lebih banyak? Wa sunanuhu aqallu sunani ba'da sahihain hadisan dha'ifan. Dan sunan Nasa'i ini ada satu kelebihan yang tak terdapat pada yang lain-lain lagi, lain-lain kitab. Kalau kitab Sahih Bukhari semua sahih, kitab Sahih Muslim semua sahih, sunan Abu Daud tak semuanya sahih, tapi tak ada yang ditinggalkan oleh ulama, nanti tak dipakai. At-Tirmizi dia bawa sikit. Tapi sunan Nasa'i ini banding dengan kitab-kitab sunan lain adalah kitab yang paling sedikit hadis dha'if. Getaklah kitab yang ketiga selepas Bukhari, Muslim, kitab An-Nasa'i yang ketiga daripada sudut kekuatannya. Sebab apa? Sebab orang yang mengarang Imam Nasa'i ini bukan calang-calang orang. Dia ulama yang strict, yang apa tu, bukan garang apa namanya tu, dia hati-hati sangat. Sikit aja tak betul perawinya, dia tak nak pakai hadis ini, dia kata lemah. Jadi kalau di dalam kitab-kitabnya tu ada hadis-hadis yang dia tulis kat dalamnya, menunjukkan dia kata dah okey lah, dia dah cari penyakit-penyakit tak jumpa, maka dikatakan ini hadis yang sah. Ya, bolehlah kita terima insya-Allah. Tetapi kalau dia kata satu hadis ini lemah, maknanya insya-Allah lemah. Tidak. Sebab bagi orang yang mudah melemahkan orang, kalau dia cakap satu hadis, satu perawi ini lemah, maka kita kena check dengan orang lain. Sebab dia mudah nak kata orang ini lemah. Itu Imam An-Nasa'i. Jadi dia telah memilih daripada sunannya kitab yang lain yang nama Al-Mujtaba. Setelah diminta daripadanya untuk mengumpulkan secara individu hadis-hadis yang sahih saja daripada sunannya. Jadi dia ada kitab, ada Mujtaba dan dia ada Sunan Sughra, Sunan Al-Kubra. Dan dia telah dikebumikan pada hari Isnin, pada bulan Safar tahun 303 Hijrah. Tahun 303 Hijrah di Ramlah. Di mana Ramlah? Kan betul tahu kan, di Baitul Maqdis. Dan nasabnya kepada nasab di Pasingun, ialah satu Madinah, satu tempat, satu kota di Khurasan. Khurasan pada zaman itu adalah tempat keluarnya banyak ulama. Jadi itu imam yang kelima. Dan yang keenam, imam yang ketujuh adalah Ibnu Majah. Namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah Ibnu Majah Al-Qazwain. Lagi sekali seorang ulama hadis daripada, bukan daripada kalangan Arab. Dan tarikh lahirnya adalah 207 Hijrah. Dan dia kata ulama telah menuntut ilmu hadis ini, dan dia telah mengelilingi negeri-negeri sehingga dia mendengar daripada teman-teman Malik, Imam Malik bin Anas Al-Layth. Jadi Imam Majah ni seorang yang telah mendengar daripada orang yang lebih tua lagi, Imam Malik. Imam Malik ni lagi tua daripada Imam Bukhari, lagi tua daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia lebih dahulu lagi. Tapi dalam tertib dia lah, nanti kita terangkan kenapa. Dan dia telah mendengar daripada Malik Al-Layth, ni ulama Madinah dan ulama Mesir. Dan dia telah, dan orang-orang ramai telah meriwayatkan daripadanya. Wa kana ahad al-a'lam, dan dia salah seorang daripada ulama besar pada zaman itu. Wa alafa sunan, dan dia telah mengarang kitabnya Sunan Ibnu Majah. Wa laysat laha rutbah, dan dia tidak memiliki satu ketertiban. Ma alafa min qablihi li anna fiha ahadits dha'ifa bal munkara, tapi kitabnya itu tidak ada apa, tidak ada berapa kelebihannya. Sebab di dalam kitab ini terdapat hadis-hadis yang sahih. Kitab Sunan Ibnu Majah, bahkan hadis-hadis yang munkar. Wa naqala 'anil Quffar 'anil Hafiz al-Mizzi anna ghaliba man farada bihi al-Qur'an. Telah berkata Imam al-Mizzi, seorang hafiz, orang yang cek kitab-kitab, dia berkata bahawa kalau Ibnu Majah, riwayat itu datang daripada dia seorang, tak ditongsi oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan lain-lain lagi, 99%, 98% lah, kebanyakan kalinya mesti adalah hadis itu. Kalau riwayatnya dikongsi oleh riwayat lain, insyaAllah tak berapa teruk sangat. Tapi kalau dia sendiri, biasanya lah. Sebab itu dia duduk di bawah, yakni disebutkan akhir, padahal dia tua juga kan. Dia yang, dia kalau bandingkan nasab dia lagi tua lagi, lebih dahulu. Di sini kita kena ada perhatian. Kalau kita jumpa kat mana-mana ke, internet ke, kat mana, buku mana ke, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kita kena hati-hati lah. Sebab ada juga ada hadis yang lemah sangat, yang tidak boleh digunakan. Walidah jara kathirun minal qudama ala idafatul muwatta ila al-khamsah. Oleh kerana itu, kebanyakan ulama-ulama dahulu memasukkan kitab Muwatta ini kepada kitab yang lima. Jadi kita terangkan kenapa. Wa awwalu man adafa Ibnu Majah ila al-khamsa, dan orang yang pertama yang memasukkan Ibnu Majah kepada ulama-ulama hadis yang lima, kitab-kitab lima, adalah Abu Fadl Ibn Tahir di dalam kitabnya Al-Aqra'. Baik, jadi kita dah jelas tentang ulama-ulama tujuh. Kalau dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh as-sab'ah, oleh tujuh orang, siapa dia? Bukhari, Muslim, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Itu tujuh orang ulama. Maknanya hadisnya kuatlah, diriwayatkan oleh semua ulama. Dan kalau kita nak amalkan pun yakin bahaya memang daripada Rasulullah SAW. Baik, kalau aku sebutkan, kata Ibn Hajar pengarang kitab ini, diriwayatkan oleh enam orang, yang dimaksudkan kat sini adalah lain daripada Imam Ahmad. Kita minus yang atas tadi. Jadi bukan Imam Ahmad, hanya Bukhari, Muslim, lepas tu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Dan mereka-mereka ini masuk dengan gelaran Al-Ummahat Tutik, buku-buku induk yang enam. Kerana pelajar-pelajar agama pun mereka kenal ada kitab enam, kitab hadis yang enam yang induk. Baik, wabil khamsa, dan kalau aku sebutkan bahawa yang meriwayatkan hadis ini adalah lima, maknanya mereka selain daripada Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad masuk, dan kitab-kitab sunan yang empat. Waqad aqulu 'iwazan an qawlihi al-khamsa al-arba'. Mungkin aku akan kata lain daripada lima ni, aku kata diriwayatkan oleh empat orang. Siapa pula empat orang? Yang dimaksudkan sini adalah lain daripada yang tiga yang pertama. Maknanya tak masuk Imam Ahmad, tak masuk Imam Bukhari, tak masuk Imam Muslim. Dia tujuh tolak tiga, empat. Jadi empat yang bawa tadi. Dan dimaksudkan oleh tiga orang, kalau diriwayatkan oleh tiga, siapa pula? Iaitu yang lain daripada mereka, iaitu yang tak masuk Bukhari dan Muslim. Tidak, maknanya yang tak masuk Sunan Arba'ah lah, empat-empat. Jadi Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, itu maknanya diriwayatkan oleh tiga orang. Ini lama-lama kita akan ingat lah. Buat permulaan aja. Wa'adal akhir. Dan bil muttafaq, kalau aku sebutkan riwayat ini adalah riwayat muttafaq yang disepakati, maknanya dia adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qad la azkuru ma'ahuma, dan mungkin aku tak sebutkan sesiapa bersama mereka, ini Bukhari dan Muslim. Wa ma 'ada zalika, dan selain daripada tujuh orang ini, macam-macam dia punya 7, 6, 5, 4, 3 ni, ataupun 2 orang mutafak alaih, kalau aku tak sebutkan ni atau aku sebutkan tambahan, maka aku akan jelaskan seperti aku sebutkan diriwayatkan di Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Rukutni dan sebagainya, dan aku menyebutkan namanya secara direct. Kenapa Ibnu Hajar dia tak nak sebutkan aje lah, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, apa lagi, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Kenapa dia kata dia akan boleh tujuh ya? Jawab ni jelas lah. Nak sebutkan tujuh-tujuh panjang lah. Zaman dahulu tulis kitab kan, pun tulis tangan. Satu, nah, kertas dia bukan kertas macam ini. Kertas dia besar-besar, tebal-tebal. Kalau awak timbul-timbul kertas dia, dan dia bawa sebab-sebab dia unta je kan. Sebab itu mereka cokat pinik-pinik. Jadi mereka banyak gunakan rumus. Rumus tu maknanya mereka gunakan apa tu, simbol-simbol saja. Satu kadang kalau dia telah meriwayatkan kepada kami, dia telah mengkhabarkan kami, dia tak tulis simbol, tapi dia tulis dengan simbol. Sebabnya kalau dia buat ini, dia akan ulang beribu-ribu kali, dan kalau dalam ribu kali dia akan jadi apa ni, banyak muka surat, dan jadi susah kan. Sebab tujuannya bukan nak buat duit. Zaman sekarang tulis dia sikit aja, tapi dia punya apa header, dia punya apa tu semua banyak. Satu slide isi dia sikit aja, title dia, heading dia bold besar-besar. dikira sikit, benda tu mungkin 20 pek, tapi dah jadi 5-60 pek. Sebab dah jual lah. Jadi ulama zaman tu kalau boleh nak ketikkan lagi. Saya mudah orang pakai, orang bawa dan sebagainya. Kita nak bawa kitab 10 salam tu dah susah nak bawa di masjid. Cuba bayangkan orang-orang dahulu pergi belajar orang kitab tu macam mana. Jadi itu tujuannya. Mereka ada simbol-simbol demikian. Wasamma itu dan aku kata Ibn Hajar Al-Asqalani, aku telah menamakannya Mukhtasar ini sebagai Bulugh Al-Maram min jam'i adillatil ahkam. Itulah nama kitab asalnya, iaitu Bulugh Al-Maram. Bulugh Al-Maram telah sampai kepada objektifnya daripada satu kumpulan dalil-dalil hukum ahkam. Jadi siapa nak sampai, nak tahu dalil-dalil, bukan hukum dia, dalil-dalil dia je, daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, inilah kitab. Inilah kitab. Wallaha as'aluhu, dan Allah aku minta padanya, alla yaj'ala ma 'alimnahu 'alaina wabala, agar tidak menjadikan apa yang kita mengetahui ini sebagai satu wabala, satu musibah atas kami. Wa an yarzuqana al-'amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan, memuliakan kepada kami amal untuk apa yang diridai olehnya subhanahu wa ta'ala. Ini tingkat saja mukadimah. Saya terangkan semuanya, dia minta pada Allah SWT, janganlah Allah jadikan ilmunya ini satu musibah untuk. Bilakah ilmu kita jadi musibah? Bila kita tidak amalkannya, kita tidak ikhlas mengajarkannya, baru jadi musibah ilmu tersebut. Lagi bagus tak ada ilmu. Orang buat salah, kenapa buat salah saya tak tahu. Tapi kalau orang alim buat salah, kenapa buat salah kamu dah tahu. Mana lagi taruh? Orang yang buat salah dan tahu lebih dahsyat. Sebab tu orang Yahudi banyak dikecam dalam Al-Quran. Sebab mereka buat dosa, mereka tipu, mereka bohong, sembunyikan ilmu sedangkan mereka mengetahui. Wahum ya'lamun, wahum ya'lamun, kata Allah SWT. Jadi ada ilmu tu satu amanah, satu kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi ingat syarat, hendaklah kita apa? Kita ikhlas, beramal dan mengajarkan ilmu tersebut. Sebab itu dia katakan selepas itu, semoga Allah SWT mengurniakan kepada kami, kami itu maknanya kita, saya lah, untuk beramal dengan apa yang dia redai oleh Allah SWT. Dan itulah yang kita minta. Sebab itu saya, kalau boleh kita nak baca juga mukadimah kitab ini sebagai peringatan. Sebab nanti kita akan jumpa macam-macam hadis, macam-macam hukum. Sunnah, sunnah hukum ni apa, sunnah hukum ni yang mana wajib, yang mana apa. Takut-takut kita dah makin banyak kita tahu, makin kita tak buat. Ni sunat, ni sunat, ni sunat, ni sunat. Itu itu adalah permainan syaitan. Sebab manusia ni memang macam itu. Mula-mula semangat nak tahu, nak tahu, nak tahu. Tapi dah lama-lama, alah ini tak payah buat, tu boleh, ini tak payah buat, ini boleh, ini tak payah buat. Dia ajar orang ya, tapi dia sendiri tak tahu. Yang ketika itu, ilmu tersebut jadi wabal, jadi musibah untuk dia. Yang saya boleh ajar. Allah Allah. Sebab tak ramai orang yang baca kitab macam ni. Tak masjid-masjid. Susah nak ajar pun. Saya terukang cakap. Sebab tadi ada satu ulama kata, nak tahu kesilapan ustaz awak, awak duduk dengan ustaz lain. Kalau boleh, duduk dengan yang lain. Berarti saya mungkin kan dia silap ni. Bila bicarakan kitab ni. Tapi kita cubalah. InsyaAllah untuk faedah. Untuk faedah semua ni. Jadi yang demikian, dengan demikian kita berhenti di sini dahulu. Sambil sebelum masa. Kamu minta maaf. Kamu tak terlewat, tak boleh dielakkan. InsyaAllah minggu bulan datang kita akan cuba tetap pada waktunya. Dia mula lepas maghrib, kemudian isyak kita solat, dan lepas isyak satu ni setengah jam saja, betul eh? Setengah jam ni lepas setelah isyak. Dan kita akan mulakan dengan baca kitab yang pertama daripada kitab ini, iaitu kitab Al-Taharah dan seterusnya. Kemudian persoalan, ada terjemahan kitab ni, ada kitab dah lama dah tu, kitab terjemahan bahasa Indonesia dan sebagainya. Apakah kita akan baca line demi line daripada kitab tu? Jawabnya tentu ke tidak. Kita baca kitab tu, kita kena syarah kitab tu, dah jadi panjang. Jadi kita jadikan kitab 10 salam sebagai rujukan tapi bukan dia adalah kitab yang akan kita baca semua ni. Sebab asal kitab dia adalah kitab Bulughul Maram. Kitab ni cuma ada hadis-hadis saja dan diulangkan oleh siapa dan sebagainya. Itu yang kita akan fokus. Tapi kadang-kadang kita akan buka kitab tu dan kita tengok syarah tu dan kita baca kerana ada faedah-faedah tertentu. Bila-bila lagi tentang dia terangkan tentang sahabat ni siapa, sahabat ni namanya siapa, kelebihannya dan seterusnya, akhir kita kan insyaAllah kita akan baca dan perkara yang umpama itu yang terpilih. Jika tidak, kita akan sarankan. Jadi kalau nak carakan kitab ini, ramai orang yang tersilap bila carakan kitab ini, dia cara terlampau cepat, terlampau ringkas, sehingga faedah banyak tak dapat. Dan sebagian orang bila carakan kitab macam ni, dia cara terlampau panjang sampai dia membosankan, kalau orang dah tak boleh, tak boleh bawa lagi. Waktu satu hadis dah menjela-jela. Tapi kalau tak ilusi memang lah, satu hadis tu memang panjang-panjang, cerita dia panjang. Satu jam, dua jam tak habis, minggu depan sambung lagi, minggu depan sambung lagi, baru satu hadis. Kalau kita buat macam itu, berapa orang ada yang tinggal. Jadi kita cuba ambil yang pertengahan. Itu pun saya selalu terlebih juga. Jadi kita ambil pertengahan. Dan kemudian ada soalan-soalan, insyaAllah kita akan jawab daripada soalan. Kalau soalan kita boleh jadikan dia sebagai syarah untuk hadis Allah. Dan satu lagi, dalam masalah ilmu hadis ataupun dalam dalam membahaskan syarahkan hadis-hadis hukum ini, dia memerlukan kepada alat. Alatnya apa? Alat memahamkan hadis. Tetapi kita kat sini belum belajar lagi macam apa alat-alat dia. Belum ada alat untuk memahami hadis. Itu yang dinamakan usul teks. Jadi kita tak boleh nak belajar dua-dua dalam satu masa pun, ataupun kita satu-satu jadi macam masa panjang. Jadi yang kita akan cuba lakukan, kita akan terangkan sikit-sikit. Sikit-sikit, lama-lama jadi sikit lah. Sambil-sambil sama-sama, nanti dah lama-lama faham. Jadi kalau mula-mula tak faham atau faham sikit, yang runtingnya banyak, yang peningnya banyak, jangan yang satu-satu. Saya pun, ramai kawan-kawan pun macam tu juga. Tak faham, pening. Makin pening, makin pening. Pasal baru. Nanti dah lama-lama dah terbiasa, kita pun jadi expert lah. Nah, itu yang kita harapkan . Jadi kita berhenti di sini dahulu. Semoga apa yang kita dengar, kita baca mendapat manfaat kepada Allah SWT. Kalau kawal dan astagfirullahaladzim alaihi wa lakum misairi mu'minin mu'minat inna'ullahu rahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.